Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Eling-eling siro menungso, jaler estri enom lan tuwa, enom lan tuwa. Saben dino podo elingo, kapan-kapan nompo timbalan. Saben dino podo elingo, kapan-kapan nompo timbalan. Timbalane kang moho suci, kelem ra kelem bakale mati, bakale mati. Disalini penganggon putih, yen wis budal ora bisa muleh. Disalini penganggon putih, yen wis budal ora bisa muleh. Tumpakane kereta Jawa, roda papat rupa menungso, rupa menungso. Cucukane omah kuwa, tanpa bantal, tanpa keloso. Cucukane omah kuwa, tanpa bantal, tanpa keloso. Omae ra ono lawange, turu dhewe ra ono kancane, ra ono kancane. Ditutupi anjang-anjang, diuruki disiram kembang. Ditutupi anjang-anjang, diuruki disiram kembang. Tonggo-tonggo podo nyawang, tangise kaya wong nembang, kaya wong nembang. Yen ngajine arang-arang, bertondo imane kurang. Yen ngajine arang-arang, bertondo imane kurang. Luweh loro luweh susah, rasane wong ana neraka, wong ana neraka. Dicawisi koto geni, klabang geni ula geni. Dicawisi koto geni, klabang geni ula geni. Ulone sak kluku-kluku, nyawisi wong kang orang guku, kang orang guku. Sing wani maring pangeran, gegampang dawuh pangeran. Sing wani maring pangeran, gegampang dawuh pangeran. Luweh mulya luweh mukti, rasane wong ana suwarga, wong ana suwarga. Dicawisi widodari, pitung puluh punjul siji. Dicawisi widodari, pitung puluh punjul siji. Ya Allah kita nyuwun gesang ingkang istiqomah, istiqomah. Ya Allah kita nyuwun benjang pecah husnul khatimah. Ya Allah kita nyuwun benjang pecah husnul khatimah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.